عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Amma ba'du, kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Masih kitab Al-Fitan wa Asrat As-Sa'ah, kitab fitnah-fitnah dan tanda-tanda kiamat. Bab yang ke-19 seputar Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad atau Ibnu Sa'id adalah salah seorang manusia dari bangsa Yahudi. Sudah ada di zaman Nabi, ketika itu dia masih kecil, dan Nabi SAW melihat padanya ada ciri-ciri kriteria Dajjal yang akan muncul nanti sebelum kiamat. Dan Nabi berpraduga dan bersyak wasangka bahwa beliau bisa jadi cikal bakal Ibnu Sayyad. Dan dipastikan bahwa tidak ada wahyu yang diturunkan oleh Allah menegaskan bahwa Ibnu Sayyad benar-benar Dajjal. Ya. Kemudian ada beberapa sahabat yang melihat Ibnu Sayyad ini tanda-tandanya yang begitu lengkap, kriterianya membuat mereka benar-benar condong bahwa Ibnu Sayyad itu adalah Dajjal, seperti Umar Ibn Khattab dan Abu Sa'id Al-Khudri, Ibnu Umar, Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kita lanjutkan membaca hadis-hadis Ibnu Sayyad. Hadis yang ke-7302. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, فيقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن حبيب ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يحدث عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال لي ابن صائد وأخذتني منه ذمامة، هذا عذرت الناس. عندك وأخذت؟ وأخذتني. طيب. هذا عذرت الناس، ما لي ولكم يا أصحاب محمد؟ ألم يقل نبي الله صلى الله عليه وسلم إنه يهودي وقد أسلمت؟ قال: ولا يولد له وقد ولد لي. وقال: إن الله قد حرم عليه مكة وقد حججت. قال: فما زال حتى كاد أن يأخذ في قوله. قال: فقال له: أما والله إني لأعلم الآن حيث هو وأعرف أباه وأمه. قال: وقيل له: أيسرك أنك ذاك الرجل؟ قال: فقال: لو عرض علي ما كرهت. Ini hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana hadis sebelumnya. Dan lafaznya adalah sebahagian dari hadis yang sebelumnya, bahwa Abu Sa'id bercerita Abu Sa'id Al-Khudri Sa'ad Ibnu Malik Ibnu Sinan radhiyallahu taala anhu, ia bersama Ibnu Sayyad atau Ibnu Sa'id dalam perjalanan menuju Mekah. Ya. Kemudian Ibnu Sayyad ini curhat ke Abu Sa'id. Curhat ke Abu Sa'id Al-Khudri. Yang ketika itu Ibnu Sayyad bukan lagi anak-anak, dia sudah dewasa. Ya. Jauh setelah Nabi SAW meninggal dunia, dalam perjalanan ke Mekah itu Ibnu Sayyad curhat karena dia berhadapan dengan banyak orang yang masih mencurigainya sebagai calon dajjal, ya. Calon dajjal. Ya. Dia juga tidak nyaman. Ya. Dia tidak nyaman sehingga dia curhat ke Abu Sa'id Al-Khudri. Biasa kalau dalam perjalanan terkadang yang tersembunyi terbongkar. Di perjalanan safar itu terkadang yang tidak nampak ketika kita bergaul di tempat mukim, dalam perjalanan nampaklah kekurangan-kekurangan, kelebihan-kelebihan. Kata Ibnu Sayyad mengeluhkan banyak orang yang masih mencurigainya sebagai dajjal. Lalu dia bertanya kepada Abu Sa'id, bukankah kamu mendengar Rasulullah SAW mengatakan, ini hadis yang sebelumnya ya, mengatakan bahwa dajjal itu tidak punya anak? Kata Abu Sa'id, iya, saya kan punya anak. Ya. Dari mana alasannya saya dajjal? Saya punya anak. Nabi mengatakan tidak punya anak. Saya punya anak, kata Ibnu Sayyad. Dan tidakkah engkau mendengar Nabi SAW mengabarkan bahwa dajjal itu tidak akan masuk ke kota Madinah dan juga ke kota Mekah? Kata Abu Sa'id, iya. Kata dajjal, kalau begitu bukan saya kan lahirnya di Madinah. Dan sekarang kita akan menuju ke mana? Mekah. Ya, menuju Mekah. Kemudian dan seterusnya, nanti akan ada lanjutannya di hadis yang sekarang, sampai-sampai setelah banyak alasan-alasan untuk mengikis praduga itu dari orang-orang atau dari Abu Sa'id sendiri, lalu dia mengatakan ama wallah, ini akhir dari perkataan Ibnu Sayyad, ama wallah, ketahuilah demi Allah, inni la'a'lamu, sesungguhnya saya benar-benar tahu maulidahu, tempat lahirnya dajjal dan tempat keberadaannya, dan bahkan sekarang ia di mana saya tahu. Nah, perkataan atau pernyataannya yang di akhir ini membuat Ibnu Abu Sa'id Khudri kembali condong kepada yang pertama, bahwa dia juga termasuk yang mencurigainya sebagai dajjal. Awalnya dia mulai ragu, iya ya, Nabi mengatakan dajjal tidak punya anak, Ibnu Sa'id punya anak. Nabi mengatakan dajjal tidak akan masuk Madinah dan Mekah, Ibnu Sa'id lahirnya di Madinah dan akan sekarang menuju Mekah bersama saya. Terkikis kebimbangan sebelumnya dan mulai dia hampir meyakini bahwa Ibnu Sa'id bukanlah calon dajjal. Tetapi di ujung Ibnu Sa'id mengatakan, saya tahu di mana tempat dia lahir, saya tahu di mana tempat kediamannya, saya tahu sekarang ini dia di mana. Ya. Falabasani, akhir-akhirnya dia, perkataan terakhir ini membuat saya kembali mencurigainya sebagai dajjal. Karena tidak ada yang tahu tentang dajjal kecuali dajjal. Ya. Tidak akan tahu, tidak ada yang tahu, Nabi saja tidak tahu. Sementara dia sekarang tahu bahwa di mana dia dajjal, di mana dajjal itu berada, siapa ibunya kalau dilihat sekarang ini, ya, di mana keberadaannya saat ini, berarti kalau bukan dia siapa lagi? Ya, itu hadis yang sebelumnya. Yang sekarang masih hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, dibawakan oleh Imam Muslim. Kata Abu Sa'id, qala li Ibnu Sa'id, berkata Ibnu Sa'id kepada saya, fa akhadhatni minhu dhamamah. Pertanyaannya kepada saya, perkataannya kepada saya itu membuat saya, apa artinya damama, ketakutan, apa haya, minadzam wal lawn, Akhadatni minhu zamamah. Dia bercerita, Ibnu Sa'id berkata kepada saya, yang mana perkataannya itu memberikan atau menjadikan saya yang awalnya termasuk yang mencurigai, dengan perkataannya tadi saya mulai ragu kepada kecurigaan saya. Artinya dia mulai juga, iya ternyata dia bukan dajjal. Ya. Nah, itu yang dimaksud dengan fa'akhadatni minhu dhamama. Ya, dia merasa malu juga selama ini menuduhnya dajjal. Ya, menuduhnya dajjal. Hadza adzartun nas mali wa lakum ya ashab Muhammadin. Hadza adzartun nas mali wa lakum ya ashab Muhammad. Saya telah memberi uzur kepada manusia. Bagaimana kalian ini wahai para sahabat Nabi, ya, yang banyak di antara mereka menuduhnya calon dajjal. Alam yaqul nabiyullah sallallahu alaihi wasallam innahu yahudi. Bukankah ini tambahan yang dari sebelumnya? Bukankah Nabi telah mengatakan dahulu bahwa dajjal itu dari bangsa Yahudi, artinya agamanya Yahudi. Ya. Waqad aslam tu. Sementara saya sudah muslim. Ya. Nabi mengabarkan bahwa dajjal itu agamanya Yahudi dan pengikutnya Yahudi. Ya. Sementara saya sekarang ini muslim. Saya sekarang muslim. Itu alasannya membantah tuduhan-tuduhan orang kepadanya bahwa dia caldaj. Qala wala yuladu lahu. Bukankah Nabi juga telah mengatakan bahwa dia tidak punya anak? Wa qad wulidali. Seperti yang tadi, ya, saya malah sekarang ini sudah punya anak. Wa qala innallaha qad harrama alaihi makkata wa qad hajajtu. Nabi mengabarkan bahwa dajjal tidak masuk Mekah. Ya, diharamkan atasnya Mekah. Sementara saya sudah ibadah haji. Bisa jadi ini kejadiannya berulang, ya. Yang pertama yang tadi dalam perjalanan menuju Mekah untuk haji atau umroh. Yang sekarang ini dia sudah memastikan bahwa saya sudah haji. Ya, saya sudah melakukan ibadah haji, berarti ibadah haji di Mekah. Sementara Nabi mengabarkan bahwa dajjal diharamkan memasuki Mekah. Ya. Qal fama zala hatta kada an ya'khudha fiyya qawluhu. Itu yang zumama atau zamamah tadi. Terus dia beberkan alasan-alasan, argumen-argumen bahwa dia bukan dajjal, bukan calon dajjal. Ya. Hampir-hampir muka empat imam itu ya'khudha fiyya, berpengaruh kepada saya. Berpengaruh untuk tidak lagi mencurigainya. Ya. Qal, kata Abu Sa'id atau kata yang bercerita, faqala lahu, maka Ibnu Sa'id berkata kepada Abu Sa'id, ama wallahi, ketahuilah demi Allah, inni la'a'lamul ana haitsu huwa. Sesungguhnya saya, kata Ibnu Sa'id atau Ibnu Sa'id, demi Allah benar-benar mengetahui di mana keberadaannya sekarang. Sekarang ini, maksudnya ketika kejadian ini. Wa a'rifu abahu wa ummah. Dan saya mengenal ayah dan maknya, ibunya. Ya. Ya, Ibnu Abu Sa'in sudah mulai terkikis kecurigaannya bahwa Ibnu Sa'in ini calon dajjal. Tiba-tiba kembali semua alasan kecurigaannya. Kenapa? Karena dia menyatakan demi ketahuilah. Ama ini biasanya untuk litanbih, untuk menarik perhatian orang, kemudian ditambahkan dengan sumpah, kemudian inni. Demi Allah, sesungguhnya saya la'alamu, ada lam di situ sebelum a'lamu, ini juga penegasan menunjukkan bahwa dia menyatakan itu dengan yakin dan percaya bahwa dia mengenali keberadaan dajjal saat itu. dan bahkan mengetahui siapa ayah Dajjal dan siapa ibunya Dajjal. Ya. Ini sudah membawa kembali semua alasan kecurigaan Abu Sa'id kepadanya. Yang awalnya sudah mulai hilang, terkikis karena alasan, karena hujah atau logika-logika tadi. Tetapi yang terakhir ini, yang sebelum terakhir malah, mengembalikan semua alasan kecurigaannya. Ya. Karena tidak ada yang mengenali Dajjal kecuali Dajjal. Sampai Nabi juga tidak mengetahui Dajjal itu di mana ketika di zamannya. Makanya mencurigai Ibnu Sayyad. Walaupun dia tidak menegaskan. Ya, tidak menegaskan. Sementara Abu Sa'id melihat bukti-bukti dan alasan, maka dia curiga. Kecurigaannya itu mulai habis ketika Ibnu Sa'id menyampaikan alasan tadi, tidak punya anak, dia Yahudi sementara yang Muslim, saya Muslim, dia tidak masuk Mekah, saya sudah melaksanakan ibadah haji dan seterusnya. Dan ternyata pernyataannya terakhir ini mengembalikan semua alasan kecurigaan Abu Sa'id. Bahkan ini yang juga sangat menjadikan Abu Sa'id benar-benar condong bahwa dia Dajjal, calon Dajjal. Kata Abu Sa'id bertanya, qala wa qila lahu, kata Abu Sa'id, ada yang bertanya kepada Ibnu Sayyad atau Ibnu Sa'id, ayasurruka annaka dzakar rajul. Ya, kata orang bertanya kepada Ibnu Sa'id, Ibnu Sayyad, bila seandainya Dajjal itu kamu, sukakah kamu? Ya. Sukakah kamu kalau seandainya Dajjal itu kamu, atau kamu ini calon Dajjal? Apakah engkau menerima atau sukakah kamu dengan status itu? Apa katanya? Qala faqala law urida alayya ma karihtu. Kalau ditawarkan kepadaku untuk jadi Dajjal, saya tidak akan menolak. Ya. Saya tidak akan menolak. Makar itu. Ya. Ini juga membuat Abu Sa'id semakin. Jadi walaupun demikian, tetap saja permasalahan Ibnu Sayyad ini seperti yang ditegaskan oleh Nawawi yang telah kita baca pada pertemuan sebelum ini, bahwa cerita-cerita tentang Ibnu Sa'id atau Sayyad, apakah dia calon Dajjal atau bukan, ini benar-benar tidak jelas, ya, tidak jelas. Walaupun tanda-tandanya sebagian sahabat juga mencurigainya, ya. Kalaupun memang dia, maka jawaban kita terhadap alasannya tadi bahwa dia Yahudi sementara dia Islam sementara Nabi mengatakan Yahudi, tidak bertentangan. Dia memang Islam, tapi kan asalnya bangsa Yahudi. Dia kan anak Yahudi. Kemudian dia masuk Islam, menunjukkan masuk Islam. Dan keislamannya pun belum tentu sampai mati Muslim. Sampai mati Muslim. Ya. Bisa jadi Allah SWT mengabadikannya, kemudian menyimpannya, nanti menyembunyikan di tempat, nanti dia keluar. Dan kemudian Nabi bercerita ketika dia statusnya Dajjal, dia tidak punya anak. Ketika dia statusnya Dajjal, yang keluar nanti dia tidak punya anak lagi. Nah, kemudian ketika dia statusnya sebagai Ibnu Sayyad dengan statusnya Dajjal itu sudah berbeda waktu, sudah berbeda tempat. Yang ketika itu hanya berpindah dari Mekah Madinah saja dia. Sementara ketika dia keluar sebagai Dajjal, dia akan mengelilingi dunia semuanya. Yang tidak dia masuki cuma dua tempat yang pernah dia masuki. Jadi tidak ada pertentangan kalau seandainya benar-benar dia sebagai calon Dajjal, ya. Itu tadi hadis yang kedua dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Wallahu'alam. 7303. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا سالم بن نوح قال أخبرني الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرجنا حجاجا أو عمارا ومعنا ابن صائد قال فنزلنا منزلا فتفرق الناس وبقيت أنا وهو فاستوحشت منه وحشة شديدة مما يقال عليه قال وجاء بمتاعه فوضعه مع متاعي فقلت إن الحر شديد فلو وضعته تحت تلك الشجرة قال ففعل قال فرفعت لنا غنم فانطلق فجاء بعس فقال اشرب أبا سعيد فقلت إن الحر شديد واللبن حار ما بي إلا أني أكره أن أشرب عن يده أو قال آخذ عن يده فقال أبا سعيد لقد هممت أن آخذ حبلا فأعلقه بشجرة ثم أختنق مما يقول لي الناس يا أبا سعيد من خفي عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خفي عليكم معشر الأنصار ألست من أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كافر وأنا مسلم أو أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عقيم لا يولد له وقد تركت ولدي بالمدينة أوليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل المدينة ولا مكة وقد أقبلت من المدينة وأنا أريد مكة قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه حتى كدت أن أعذره ثم قال أما والله إني لأعرفه وأعرف مولده وأين هو الآن قال قلت له تبا لك سائر اليوم. Masih cerita Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu tentang Ibnu Sayyan. Ya, dibawakan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala yang ceritanya mungkin hampir-hampir senada dengan dua cerita sebelumnya. Ya. Kata Abu Sa'id radhiyallahu anhu qala kharajna hujajan aw ammaran. Ya. Kami berangkat menuju Mekah ya. Dengan tujuan ibadah haji atau umrah ya. Keluar berangkat menuju Mekah tujuannya antara haji atau umrah ya, kata perawi wa ma'ana ibnu sa'id. Ketika itu yang ikut bersama kami itu salah satu dari rombongan travel ini ya, adalah ibnu sa'id ya, berangkat dari Madinah menuju Mekah. Qal, kata Abu Sa'id, fanazalna manzilan, maka kami singgah di suatu tempat. Fatafarraqan nas, ketika singgah itu orang kan berpencar mencari tempat yang nyaman bagi mereka masing-masing untuk memasang tenda atau untuk memasang tikar, membentang tikar, istirahat ya, dalam perjalanan tersebut. Wa baqitu ana wa huwa, dan tersisalah saya bersama dia, kata Abu Sa'id. Yang lain sudah pencar-pencar dan yang tersisa di situ dia bersama Ibnu Sa'id. Fastauhashtu minhu wahshatan shadida, maka saya takut cemas kepadanya, karena semenjak zaman Nabi sampai saat itu dia masih curiga bahwa Ibnu Sa'id ini dajjal, calon dajjal. Maka ketika mereka berdua saja, tentu Abu Sa'id ada sesuatu, ada rasa cemas, rasa takut ya, karena dajjal makhluk manusia yang diberi kelebihan dan kesaktian dalam tanda kutip oleh Allah Subhanahu wa taala. Fastauhastu minhu wahshatan shadida mimma yuqalu alaih, disebabkan oleh apa-apa yang di ungkapkan diceritakan seputar Ibnu Sa'id ini. Kalau dia calon benar calon dajjal, tentu banyak hal-hal yang dilakukannya yang luar biasa. Ada rasa cemas, rasa khawatir di Abu Sa'id ketika mereka hanya berdua saja. Tidak ada yang lain di sana. Qal, kata Abu Sa'id, waja'a bimata'ihi fawada'ahu ma'a mata'i, semakin membuat saya khawatir diambilnya barang-barang bawaannya, diletakkannya pula di tempat barang-barang saya. Ini semakin dekatlah. Sementara Abu Sa'id berharap mereka terpisah jauh, dia berharap bisa ke tempat yang enak. Mungkin pula dia tinggalkan sendiri. Ya, sebagai adab juga, karena mereka sudah berdua, tentu tidak juga akhlak yang benar kalau dia tinggalkan Ibnu Sayyad sendiri. Tetapi dia berharap berpisah, ya, bisa cari tempat masing-masing. Keharapannya ini tinggal harapan. Justru semakin ada kemungkinan mereka akan terus bersama, karena Ibnu Sayyad letakkan barang bawaannya di atas barang bawaannya Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, fakultu, kata saya, ya, innal harra syadid. Ini alasannya untuk bisa mungkin terpisah. Sesungguhnya cuaca sangat panas. Falau wada'tahu tahta tilka syajara, ada baiknya kalau engkau letakkan barang bawaanmu di bawah pohon sana. Ya, jadi kalau sudah diletakkan barang bawaannya di sana, mereka terpisah. Ya, terpencar masing-masing, tidak lagi berdua. Ya, jadi itu usulannya Abu Sa'id. Ya, qal fa fa'al, kata Abu Sa'id, akhirnya dia menerima usulan tadi. Memang cuaca sangat panas. Qal farufi'at lana ghanamun. Ya. Fantalaqa faja'a bi'ussin. Lalu dihidangkanlah untuk kami kambing. Ya. Rufi'at lana, diangkat untuk kami ghanam, kambing. Ya. Fantalaqa, maka dia pun pergi. Faja'a bi'uss. Ya, lalu dia datang membawa, apa artinya us? Di sini apa terjemahannya us? Cuaca sangat panas dan susu juga panas. Mana? Oh, disuguhi kambing, Ibnu Sa'id pergi dan kembali membawa sebuah wadah besar, ya, nampan. Ya, tempat wadah. Ya. Jadi yang awalnya sudah ada celah untuk berpencar, bersendirian, tiba-tiba ada kesempatan untuk kembali bersama. Ya, jadi datang hidangan, kemudian Ibnu Sa'id membawa wadah, dan akhirnya mereka kembali berdua. Awalnya sudah mulai terpisah dan ternyata kembali berdua. Faja'a bi'usin faqala ishrab Aba Sa'id. Dibawakannya wadah yang isinya susu. Dia mengatakan, silakan minum wahai Abu Sa'id. Ya. Wahai Abu Sa'id. Fakultu innal harra syadidun wal labanu har. Kata Abu Sa'id menolak, sesungguhnya cuaca sangat panas dan susumu ini panas. Ya, enggak segar, ya. Maksudnya enggak segar karena bagusnya susunya dingin, suasananya panas. Sebagaimana kita juga dalam suasana panas maunya yang manis dan dingin. Jadi sebenarnya Abu Sa'id mau, cuma bagaimana mereka tidak berkumpul lagi. Lalu dia menolak dengan halus, sesungguhnya cuaca panas. Walla banu har, ma bi illa anni akrah an ashraba an yadih. Tidaklah alasan yang saya sampaikan tadi kecuali karena saya tidak suka minum dari bekas tangannya. Ya. Kemudian yang kedua, berdua kembali, ya. Ya. Tidaklah yang menjadi saya beralasan tadi melainkan karena saya tidak suka minum dari apa yang disajikan oleh Ibnu Sa'id atau Ibnu Sa'id. Aw qala akhudhu an yadi. Dia yang tidak disukai oleh Abu Sa'id, dia menerima pemberian dari Ibnu Sa'id. Faqal, tiba-tiba Ibnu Sa'id berkata, Aba Sa'id. Ini yang curhatnya tadi juga diulang kembali. Wahai Abu Sa'id, laqad hamamtu an akhudha hablan fa'u'alliqahu bi syajaratin summa akhtanik. Ini curhat yang luar biasa. Katanya, wahai Abu Sa'id, saya pernah berharap atau berkeinginan untuk mengambil seutas tali, lalu saya ikatkan ujungnya di dahan pohon dan saya gantung leher saya di sana. Ini curhat yang luar biasa. dia juga mungkin merasa tersudutkan dengan dengan tuduhan-tuduhan tadi. Thumma akhtaniku mimma yaqulu liyan nas, dia terhadap atau disebabkan oleh ucapan-ucapan manusia kepadaku, yaitu menuduhnya atau mengklaim bahwa dia adalah calon dajjal. Dia sampai, ini ungkapan dia, tidak tahu apakah benar atau tidak. Ya, dia mengatakan saya pernah berkeinginan untuk gantung diri. Ya, biar mati saja daripada menerima tuduhan ini. Ya Aba Sa'id, man khafiya alaihi hadithu Rasulullah SAW, ma khafiya alaikum ma'asyar al-ansar. Ya, siapa yang tersembunyi atasnya hadis Nabi SAW, ya, yang mana tersembunyi atas kalian wahai ma'asyar al-ansar. Maksudnya luar biasa pandainya Ibnu Sayyid bertutur kata, bercerita. Dia memulai dengan mengatakan ungkapan tadi yang menunjukkan bahwa tidak akan mungkin ada hadis Nabi yang tersembunyi dari kalian wahai orang Ansar, karena Abu Sa'id Ansari. Ya, alasta min a'la min nasi bi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukankah engkau orang yang paling mengenali hadis-hadis Nabi? Ya, kata Ibnu Sayyid kepada Abu Sa'id, alaysa qad qala Rasulullah sallam huwa kafir wa ana muslim, bukankah Nabi telah mengatakan bahwa dajjal itu kafir, kan tertulis di dahinya kafir, bukankah Nabi mengatakan bahwa dia kafir sementara saya muslim? Ya, sementara saya muslim. Awalaysa qad qala Rasulullah sallam huwa aqimun la yuladu lahu wa qad taraktu waladi bil madinah, bukankah Nabi mengatakan bahwa dia mandul, tidak diberikan anak, sementara saya sudah meninggalkan anak saya di Madinah. Maksudnya dalam perjalanan haji tadi, dia berangkat sendiri sementara anak-anaknya tinggal di Madinah. Awalaysa qad qala Rasulullah SAW la yadkhulul madinata wala makkata wa qad aqbaltu minal madinati wa ana uridu makkah, bukankah Nabi mengabarkan bahwa dia tidak akan masuk Madinah dan juga kota Mekah, sementara sekarang saya berangkat dari Mekah, dari Madinah menuju Mekah. Ya. Qala Abu Sa'id Al-Khudri hatta kittu an a'dzirahu. Hampir-hampir saja saya mengikis keraguan sehingga saya tidak lagi menuduhnya dajjal. Ya, kata Abu Sa'id. Summa qala, kemudian dia mengatakan, ama wallahi, ketahuilah demi Allah, inni la'arifuhu, sesungguhnya saya benar-benar mengenalinya, wa'arifu maulidahu, dan mengetahui di mana kelahirannya, wa aina huwal an, dan sekarang dia berada di mana saya tahu. Qal qultu lahu tabban laka sa'iral yaum, kata saya kepadanya, celakalah kamu sepanjang hari ini. Ya, kamu tadi menuduh, kamu tadi beralasan bahwa kamu bukan dajjal, sementara kamu sekarang menyatakan bahwa kamu mengetahui di mana dajjal sekarang berada, tahu ayah dan ibunya dan tahu di mana kelahirannya. Ya, jadi Abu Sa'id menyimpulkan pernyataannya terakhir itu mementahkan semua alasannya dia bahwa dia bukan dajjal, karena yang tahu dajjal itu adalah orang yang tidak akan ada yang tahu dajjal kecuali dajjal itu sendiri. Ya, ini hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala. Berikutnya 7304. Qala rahimahullahu taala haddatsana Nasr ibn Ali al-Jahdami qala haddatsana Bishr ya'ni ibn Mufaddal an Abi Maslamah an Abi Nadrah an Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ibn Sa'id ma turbatul jannah qala درمكة بيضاء مسك يا أبا القاسم قال صدقت. حديث أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه kembali dibawakan oleh Imam Muslim. Ya, bahwa Nabi SAW pernah berkata, bertanya kepada Ibnu Sa'id, ma turbatul jannah, apa jenis tanah surga? Ya. apa jenis tanah surga. Jawaban Ibnu Sa'id, darmakatun bayda. Darmakatun bayda. Darmakatun, kata pensyarah hadis, adalah ad-daqiqul abyadun naqi. Ad-daqiq al-abyad an-naqi. Darmakah itu adalah adonan tepung ya, yang putih dan bersih. Itu seperti umpama tepung putih bersih. Itulah kata Ibnu Sa'id tentang jenis tanah surga. Ya. Darmakatun bayda. Darmakah tepung yang benar-benar bersih, bayda warnanya putih. Kemudian dia wangi, miskun. Miskun. Ya Abul Qasim, wahai Abul Qasim. Abul Qasim kunyahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal, kata Nabi, sadaqta. Ya, kata Nabi, engkau benar. Ya, engkau benar. Berarti surga itu tanahnya seperti yang direkomendasi oleh Nabi dari pernyataan Dajjal. Bukan karena Dajjal yang mengabarkannya, tetapi Nabi yang membenarkan jawaban Dajjal. Ya. Dan kemudian yang paling dituju oleh hadis ini adalah bahwa Dajjal ternyata memiliki ilmu juga tentang surga. Ibnu Sa'ad, maaf. Ibnu Sayyid, Ibnu Sa'id. Ibnu Sayyid juga diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala yang merupakan kriteria Dajjal, bahwa dia mengetahui bentuk dan jenis serta aromanya tanah surga. Tanah di surga, ketika ditanya Nabi, menanya bisa jadi karena untuk mengujinya, mengetes, mengorek ciri-ciri yang lain dari Ibnu Sayyid ini untuk mengarahkan bahwa benar-benar dia calon Dajjal. Ternyata jawabannya benar, bahwa tanah surga itu adalah darmakatun bayda'u miskun. Dia adalah umpama seperti tepung yang bersih dan putih, dan bahkan dia wangi, kata Ibnu Sayyid. Dan ternyata jawabannya benar. Jawabannya dibenarkan oleh Nabi SAW. Ini juga menunjukkan, mengarahkan bahwa Ibnu Sayyid ini memiliki banyak dari ciri-ciri Dajjal. Dajjal kan diberi pengetahuan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pengetahuan yang tidak biasa diketahui oleh manusia, memiliki kemampuan yang tidak biasa dimiliki oleh manusia, seperti tadi menumbuhkan tanaman, menurunkan hujan, menghidupkan dan mematikan. Menghidupkan dan dia tidak membunuh. Dia mengatakan mati, maka mati. Ya. Kemudian mengatakan hidup, maka dia hidup. Ya. Turun hujan, turun hujan. Ya. Disuruh perintahnya tanaman untuk tumbuh, tumbuh tanaman. Nah, ini diantara ciri khas dari Dajjal. Dan Ibnu Sayyid memiliki sebahagiannya, memiliki tanda-tanda yang dimiliki oleh Dajjal, termasuk mengetahui apa yang ada di surga seperti tanahnya. Kan yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran tentang surga kan bangunannya, makanannya, minumannya, ya kan? Kemudian pasangan-pasangan di surga, kemudian daging burungnya, kemudian pakaian dari sutra halus dan kasar. Tetapi tanah kan tidak ada diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Ibnu Sa'id atau Ibnu Sayyid mengetahuinya. Iya, mengetahuinya. Nah, ini juga termasuk karakter yang dimiliki oleh Dajjal, ya. Ternyata jawabannya benar, bahwa tanah surga itu adalah darmakah bayda misk. Berikutnya 7305. قال رحمه الله تعالى وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أن ابن صياد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن تربة الجنة فقال درمكة بيضاء مسك خالص. Ya, ini masih hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, tetapi hadis ini kebalikan dari yang pertama. Kalau yang pertama yang bertanya siapa? Rasulullah SAW. Yang ditanya Ibnu Sayyad, Ibnu Sayyad. Dan jawabannya benar. Yang kedua ini yang ditanya Nabi. Yang bertanya Ibnu Sayyad. Dan jawabannya sama. Ya, sama. Jawabannya sama. Di hadis yang pertama Nabi membenarkan jawaban Ibnu Sayyad dan juga ketika dia ditanya jawabannya sama. Menunjukkan bahwa yang diketahui oleh Ibnu Sayyad itu apa yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi. Dan itu juga menunjukkan dan tidak mungkin ya. Kita tahu bahwa Dajjal bukan Allah. Ya. Berarti dia diberi oleh Allah kelebihan-kelebihan yang tidak diberikan kepada manusia lainnya yang biasa. Ya. Mengetahui apa yang di surga, kalau bukan wahyu, apa lagi? Ya. Nah, ini juga termasuk ciri-ciri bahwa Ibnu Sayyad ini memiliki merupakan ciri-ciri Dajjal. Ya. Berikutnya 7305. Qala rahimahullahu ta'ala hadathana Ubaidullah ibn Mu'adh al-Anbari qala hadathana Abi qala hadathana Syu'bah an Sa'd ibn Ibrahim an Muhammad ibn al-Munkadir qala ra'aytu Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma yahlifu billah anna ibn Sa'idin ad-Dajjal faqultu atahlifu billah qala إني سمعت عمر رضي الله عنه يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم. Ini hadis Jabir, ya, hadis yang baru, hadis Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala anhuma. Juga Jabir termasuk yang yang menetapkan atau yang condong bahwa Dajjal Ibnu Sayyad itu calon Dajjal, termasuk Ibnu Jabir bin Abdullah, selain dari Umar, kemudian yang barusan adalah Abu Sa'id Al-Khudri, kemudian di sini Jabir bin Abdullah. Apa kata Jabir? Apa kata Muhammad Ibnu Munkadir, muridnya Jabir bin Abdullah? Saya melihat Jabir bin Abdullah bersumpah dengan Allah, yahlifu billah anna ibn Sa'id ad-Dajjal. Ya. Dia bersumpah bahwa Ibnu Sayyad itu atau Ibnu Sa'id adalah Dajjal. Dia bukan hanya bukan mengabarkan dengan sekedar mengatakan Ibnu Sayyad itu Dajjal. Tidak. Dia bersumpah demi Allah Ibnu Sayyad Dajjal. Ya. Demi Allah Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Kata Muhammad Ibnu Munkadir bertanya, atahlifu billah, engkau bersumpah menyatakan bahwa Ibnu Sayyad itu Dajjal? Ya, jadi pertanyaan ini menunjukkan kok begitu beraninya kamu menyatakan bahwa Ibnu Sayyad itu Dajjal? Ya. Apa alasannya? Kata Jabir, qal inni sami'tu Umar radhiyallahu ta'ala an, saya mendengar Umar yahlifu ala dhalik, bersumpah bahwa Ibnu Sayyad itu Dajjal, bahkan indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di hadapan Nabi Umar bersumpah bahwa dia Dajjal. Ya. Falam yungkirhun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara Nabi tidak mengingkari sumpahnya Umar bin Khattab. Apa kata Umar? Di dalam kita ini tidak ada pernyataan bahwa dia bersumpah, tapi dia meminta izin kepada Nabi untuk membunuhnya. Ya. Da'ni adribu unuqah. Ya. Yang terdahulu ya, di awal-awal kata Umar, dharni ya Rasulullah hatta aqtulah, atau da'ni da'ni fa adriba unuqah. Ya. Ini pernyataan dalam hadis ini. Kenapa dia membunuhnya? Karena dia yakin itu Dajjal. Makanya Nabi mengatakan, andai dia orang yang engkau khawatirkan yaitu Dajjal, maka tidak akan mungkin engkau bisa membunuhnya. Ya. Berarti Umar di hadapan Nabi menyatakan bahwa dia adalah calon Dajjal. Dia adalah calon Dajjal dan Nabi tidak mengingkari. Bahkan mungkin saja dalam riwayat lain Umar mengatakan alasannya bahwa dia adalah Dajjal. Nabi juga tidak mengingkarinya. Ini yang menjadi alasan Jabir bin Abdullah bersumpah bahwa Ibnu Sayyad Dajjal. Kemudian hadis yang sangat panjang. Hadis Umar ini ya, hadis Umar bin Khattab yang insya Allah kita akan baca pada pertemuan yang akan datang, ya, bersama sisa hadis yang ada di bawah bab ini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 hadis lagi kita akan tangguhkan untuk membaca pada kesempatan yang akan datang. Untuk hari ini seputar Ibnu Sayyad kita cukupkan membaca riwayat-riwayat yang sudah kita baca. Berarti di pengetahuan kita sekarang ini, para sahabat yang mengklaim bahwa Ibnu Sayyad itu Dajjal adalah Umar di zaman Nabi, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri, kemudian Jabir bin Abdullah, nah, kemudian di antara juga Ibnu Umar ya radhiyallahu taala anhum yang menyatakan Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Tapi Nabi SAW tidak memberikan alasan-alasan yang tegas. Andai kata Nabi mengatakan dia Dajjal, maka semua sudah sepakat. Ya. Dia sepakat bahwa semua sepakat dan alasan keraguan tersebut besar, ya. Sangat kuat bahwa Ibnu Sayyid ini ada Dajjal. Di antaranya yang terakhir dalam hadis Abu Sa'id tadi yang dia mengatakan, "Saya tahu bahwa saya tahu di mana tempat kelahirannya, siapa ayah dan ibunya, dan tahu sekarang ini dia di mana dia berada." Sementara Nabi tidak tahu di waktunya, dan dia mengatakan, "Andai saja engkau orangnya, sukakah kamu?" Dia mengatakan, "Kalau saya ditawarkan, saya mau." Ya. Nah, ini alasan-alasan bahwa dia adalah calon Dajjal. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.